ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk dari Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala. Masih kitab Taubah dan masih bab yang ke-9 tentang cerita diterimanya taubat Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ceritanya pada halaman 120. Qala fa'adhana. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Qal fa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bitawbatillahi alayna hina salla salatal fajri. Fadhahaba an-nasu yubashshirunana فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبثتهما فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون لتهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قال فكان كعب لا ينساها لطلحة. Kemarin kita sampai pada cerita Ka'ab bahwa suatu di pagi hari yang ke-51 setelah beliau melakukan salat fajar, terdengarlah seruan dari puncak Bukit Salak. Yang isi seruannya itu adalah ya Ka'ab ibn Malikin abshir, wahai Ka'ab ibn Malik berbahagialah. Qal, kata Ka'ab, fa kharartu sajidan, maka saya tersungkur sujud. Wa araftu an qad jaa faraj, dan saya tahu bahwa telah atau sungguh telah datang ke lapangan, maksudnya selesainya hukuman yang diberikan kepada mereka dan diterimanya taubat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi taubatillahi alaina hina shalla salatal fajri. Maka Nabi mengumumkan sallallahu alaihi wasallam kepada manusia tentang taubat yang diterima oleh Allah atas kami atau taubat kami yang diterima oleh Allah, kapan diumumkan oleh Nabi? Hina salla salatal fajri, ketika beliau melaksanakan atau telah melaksanakan salat subuh. Ya. Fadhahaban nasu yubashirunana. Selesai Nabi mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubat mereka bertiga, maka orang-orang pun berangkat untuk memberikan kabar gembira kepada kami. Mereka kan di rumah semuanya, termasuk Ka'ab bin Malik di pagi itu sholatnya di rumah. Fadhahaba qibala sahibayya, maka datanglah menuju dua sahabat saya, Hilal ibn Umayyah atau Murad dan Murarah ibn Rabi'ah atau Rabi' al-Amiri, dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, menuju mereka berdua mubashirun, para pemberi kabar gembira. Jadi berbondong-bondong orang-orang menjumpai mereka berdua ini di rumah untuk menyampaikan kabar yang dari Nabi tadi setelah salat fajar, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka taubat. Wa rakada rajulun ilayya farasan, dan salah satu atau salah seorang laki-laki berlari dengan cepat kepada menuju saya menggunakan faras, kuda, ya. Menggunakan kuda tujuannya tentu untuk bersegera, ya, untuk bersegera menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Ka'ab, ya, kepada Ka'ab. Yang tidak ada uraiannya, dan bisa jadi itu berita langsung dari Allah kepada Ka'ab, yaitu suara yang terdengar dari puncak Bukit Salak yang tadi telah kita ulangi kembali, ya Ka'ab ibn Malik absyir. Ya, kata-kata absyir inilah yang menjadi landasan atau menjadi alasan Ka'ab ibn Malik ketika itu sujud syukur dan meyakini bahwa berakhirnya hukuman yang diberikan kepada mereka bertiga. Kemudian yang dari Nabi itu selesai sholat subuh diumumkan. Ya, selesai sholat subuh diumumkan. Dan setelah pengumuman itu seperti yang tadi diceritakan oleh Ka'ab, maka manusia berbondong-bondong menyumpai kami. Dan terutama mereka berdua sahabatnya berdatangan manusia untuk menyampaikan kabar gembira. Ada catatan penting yang menjadi faedah ilmiah dan diniyah di sini adalah disyariatkannya untuk bergembira dengan gembiranya saudara kita. Nih, syariatkannya bergembira ini yang menghilangkan hasad, menghilangkan dengki. Ya, bergembira dengan gembiranya, senang dengan senangnya saudara-saudara kita. Kemudian menyampaikan tahniah. Ya, sunnahnya disyariatkannya untuk memberikan ikut serta dalam kegembiraan. Ikut serta dalam kegembiraan dengan menyampaikan kabar gembira, memberikan tahniah. Ya. Kemudian kata Ka'ab, ada seorang laki-laki yang saking ingin cepatnya dia menyampaikan tahniah, atau saking ingin cepatnya dia menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab, dia menggunakan kuda. Ya, rakada berlari. Ya. Rajulun ilayya farasan. Sudahlah Ka'ab menggunakan kata-kata berlari. Kemudian dia tambahkan dengan menggunakan kuda. Ya. Wasa'a sa'in min aslama qibali. Dan berlari seorang yang berlari dari suku Aslam. Jadi Aslam itu suku yang orangnya digelari dengan Al-Aslami. Ya. Fulan bin Fulan Al-Aslami berarti dia dari suku Aslam. Nah, orang dari suku Aslam inilah yang berbuat beda dengan yang lain. Yang lain mungkin berjalan biasa dan bergegas, tetapi dia tidak tanggung-tanggung. Sudahlah menggunakan kendaraan dan memacu sekencang-kencangnya menuju saya, menjumpai saya. Qibali maksudnya menjumpai saya. Wa awfal jabala, dan bahkan dia menaiki tempat yang tinggi yaitu bukit. Fakana sautu asra'a minal farasi, dan kata Ka'ab suaranya lebih dahulu sampai kepada saya daripada kudanya. Dia bukan hanya sekadar ingin cepat sampai, tetapi suaranya dikirimnya dulu. Dia cari tempat yang tinggi, kemudian dia menyampaikan atau mengumumkan, menyerukan kepada Ka'ab untuk bergembira dengan taubat Allah Subhanahu wa taala. Suara tentunya lebih cepat daripada lari kuda. Ya. Suara lebih cepat daripada lari kuda. Kudanya belum sampai ke rumah Ka'ab, sementara suaranya sudah dahulu sampai kepada Ka'ab. Bisa jadi ini yang diceritakan oleh Ka'ab, atau bisa jadi yang saya fikirkan tadi itu malaikat yang menyampaikan itu. Tetapi kalau cerita yang sekarang ini menunjukkan bahwa yang mengumumkan dari puncak Bukit Salak itu adalah yang sekarang ini, orang yang setelah mendapat berita dari Nabi, pengumuman dari Nabi, dia memakai kuda, memacu kencang, kemudian dia sempatkan untuk naik ke tempat yang tinggi, kemudian dia suarakan, serukan kepada Ka'ab bahwa Allah telah menerima taubatmu. Lalu Ka'ab mengatakan suaranya lebih dahulu sampai daripada kudanya. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni, maka tatkala tiba orang yang suaranya lebih dahulu saya dengar, yang isinya menyampaikan kabar gembira. Ini sikap, ini juga pelajaran yang perlu kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Ka'ab. Fanaza'tu lahu thawbayya fakasautuhuma iyyahu bibisharatihi, maka saya copot baju luar saya, pakaian luar yaitu setelan luar. Ya, setelan luar yang dimaksud adalah izar dan rida. Saya copot kemudian saya pakaikan kepadanya. Ya. Ini balasan dari kabar gembira. Respon apresiasi dari Ka'ab kepada orang ini. Lalu dia hadiahkan kepada pemberi kabar gembira karena perannya dalam menyampaikan kabar gembira. Semangatnya yang luar biasa, kecintaannya kepada Ka'ab yang subhanallah, sampai dia tampil beda. Yang lain mungkin hanya bergegas dengan berjalan kaki, sementara dia menggunakan kuda dan memacu sekencang-kencangnya, dan dia juga tidak puas. Dia kirimkan suaranya terlebih dahulu, dan dia tidak cukup dengan suara saja, dia langsung jumpa. Ini semua yang ia lakukan diapresiasi oleh Ka'ab ibn Malik dengan membuka pakaiannya yang bagian luar, kemudian dia hadiahkan kepada orang ini, dipakaikan langsung. Bibisharatihi. Lalu dia mengatakan, wallahi ma amliku ghairahuma yawma'idh. Demi Allah, saya tidak memiliki selain dari dua pakaian tadi. Dia tidak punya yang lain. Tetapi karena saking tersentuhnya dia dengan sikap orang tadi, maka dia ambil yang dia punyai, yang satu-satunya itu dia hadiahkan kepada orang tersebut, dan dia langsung pakaikan. Langsung pakaikan. Ini pelajaran. Ya. Menghargai jasa orang. tahu apa yang diberikan oleh Allah, menilai juga seberapa peran orang dalam kebaikan terhadapnya. Ya. Sehingga dia memberikan pakaian yang dia tidak punya yang lain. Wallahi ma amliku ghairahuma yawma idz. Kemudian muncul masalah. Dia tidak punya pakaian lagi yang sudah dia hadiahkan kepada orang tersebut. Sementara sekarang dia harus berjumpa dengan Nabi untuk memastikan. Apa yang dia lakukan? Wasta'artu thawbaini falabistuhuma. Lalu saya meminjam dua pakaian. Karena tidak ada yang lain, akhirnya untuk keluar dia tidak pantas menggunakan pakaian biasa di luar dalam rumah. Maka dia meminjam dua pakaian lalu saya pakai. Fantalaqtu ata'ammamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, yatalaqqaniyan nasu faujan fauja. Kehidupan yang luar biasa. Hati yang bersih antara sesama. Ya, ketika berangkat dari rumah, Ka'ab bin Malik disambut oleh orang berbondong-bondong. Ya. Sekumpulan demi sekumpulan mengucapkan tahniah, memberikan kabar gembira, menjabat tangan Ka'ab, memeluknya dengan penuh gembira, dengan hangat. Yatalaqqaniyan nasu faujan fauja. Yuhanni'uni bitaubah. Mereka sampaikan tahniah lantaran taubat kami yang diterima oleh Allah. Subhanallah, begitu berharga bagi mereka. Dan memang begitu, taubat yang diberikan langsung oleh Allah, ya, dijamin, diberi langsung oleh Allah. Dan taubat kita ada jaminan diterima oleh Allah? Tidak ada. Tidak ada. Makanya ini yang luar biasa dan ini yang istimewa. Penyebab utamanya, penyebab utamanya adalah kejujuran tadi. Adalah kejujuran. Yuhanni'uni bitaubah. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan litahni'ka taubatullahi alaika. Itulah ucapan mereka, litahni'ka taubatullahi alaika. Berbahagialah, bergembiralah. Kami ikut bersukacita terhadap taubat Allah atasmu. Ya, bergembiralah engkau wahai Ka'ab atas taubat Allah atas kamu. Maksudnya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu sebelum masuk masjid itu. Hatta dakhaltul masjid. Ya, sehingga saya pun masuk ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid, dan ternyata maka ketika itu Nabi sedang duduk dalam masjid. Wa haulahun nas, dan di sekitarnya, di sekelilingnya banyak orang. Faqama Talhah bin Ubaidillah, maka berdirilah, ya, dari orang-orang yang sedang duduk bersama Nabi. Nabi berdiri duduk, dan semuanya duduk bersama Nabi. Tiba-tiba tegaklah atau berdirilah Talhah bin Ubaidillah. Yuharwilu berlari kecil, ya, berlari kecil, bergegas untuk menjumpai Ka'ab. Hatta safahani, sehingga ia menjabat tanganku. Wahanna'ani, dan mengucapkan tahniah kepadaku. Talha bin Ubaidillah. Wallahi, kata Ka'ab, dan ini juga luar biasa. Ka'ab bin Malik sangat menghargai jasa orang, sangat melihat bagaimana seberapa peran orang dalam berjasa terhadapnya. Untuk Talha bin Ubaidillah ini dia memberikan komentar, wallahi ma qama rajulun minal muhajirina ghairahu atau ghairuhu, demi Allah tidak ada dari muhajirin yang berdiri ketika itu selain dari dia, Talha bin Ubaidillah. Bukan berarti yang tidak berdiri tidak bergembira, tetapi mereka mungkin sungkan juga. Nabi tidak berdiri, ya. Nabi sedang duduk, dan mereka mungkin saja demi memuliakan dan menghargai Nabi, beradab di hadapan Nabi, mereka tidak berdiri. Bisa jadi demikian, sementara Talha tidak kuasa menahan luapan kegembiraannya, sehingga dia berdiri dan dia satu-satunya muhajirin yang berdiri menyambut Ka'ab dan berjabat tangan dan menyampaikan tahniah. Qal fakana, ini bisa jadi ungkapan dari perawi muridnya Ka'ab atau anaknya Ka'ab. Siapa anaknya? Abdullah, yang dikenal dengan Qa'idu Abi. Apa gelarnya? Qa'idu Abihi Lamma Ami. Ya, dia penuntun ayahnya ketika ayahnya buta, Ka'ab bin Malik di akhir usianya buta, dan penuntunnya adalah anaknya, dan sebenarnya saudara-saudaranya yang lain ada, tetapi dia yang luar biasa, Abdullah ini. Bisa jadi ini ungkapan Abdullah anaknya, atau bisa jadi ungkapan cucunya Abdul Rahman. Ya, apa katanya? Qal fakana Ka'bun la yansaha li Talhata. Adalah Ka'ab tidak melupakan kejadian ini dari Talha. Bagaimana di mana dia satu-satunya muhajirin yang berdiri dan menyambutnya, berlari menyambutnya dan menyampaikan tahniah, berjabat tangan. Ini yang terkesan oleh Sa'ad dan dia menghargai ini dan tidak dia lupakan selama-lamanya. Ya, la yansaha, dia tidak melupakannya. Kemudian mungkin kalam Al-Hafidh Ibn Hajar fil Fath. Tafadhal. Ana aqra mungkin. Wa sa'a sa'in min aslam huwa Hamzah ibn Amr al-Aslami. Man? Hamzah ibn Amr al-Aslami. Ma yujad fi Muslim. Mu Muslim. Ana aqra kalam Al-Hafidh. Hamzah bin Aslam bin Amr al-Aslami. وعند الواقدي وكان الذي أوفى على سلع أبا بكر بن الصديق فصاح قد تاب الله على كعب. الله أكبر. هذا عند من؟ عند الواقدي. لكن ما تطرق إلى سنده؟ لا لكن كلام الواقدي نقل فقط. عند الواقدي ماذا قال؟ أن وكان الذي أوفى على سلع أبا بكر الصديق رضي الله عنه فصاح قد تاب الله على كعب. والذي خرج على فرسه الزبير بن العوام وركض رجل إليه فرسا ركض والذي سعى غير يعني غير سعى يعني قبله الزبير بن العوام والذي خرج على فرسه ثم وكان الذي بشرني فنزعت له ثوبي حمزة بن عمر الإسلامي. هو الذي سعى. هو الذي سعى. إيه. وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد. لا. أبو بكر. والذي ماذا؟ وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد. سعيد بن زيد. هؤلاء المبشرون بالجنة غير حمزة. وكان الذي بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقش. سلامة بن سلكان بن سلامة. سلكان أو سلكان. سلكان بن سلامة. أو سلمة بن سلامة بن وقش. الذي سلكان بن أول من سلكان, سلكان ابن سلامة أو سلمة ابن سلامة ابن وقش في خلاف في اسم أبي في اسمه هذا كان سلكان أو سلمة هكذا هذا ما نقله الحافظ ما ذكر المصدر أظن كلام عند الواقدي سعيد بن الزيد على هلال هلال بن أمية هلال بن أمية أما سلكان على مرارة مرارة طيب سنت بارك الله فيك. Ada tambahan di sini ya yang tidak ada di syarah Sahih Muslim, dikutip dari syarah Ibn Hajar Al-Hafiz rahimahumullahu ala ulama'il muslimin tentang orang yang menyerukan di Bukit Salak. setelah selesainya Ka'ab bin Malik salat fajar di rumah, kemudian dia merenung atau menung, memikirkan nasibnya yang semakin lama semakin sempit dunia oleh terasa olehnya, seperti diceritakan oleh Allah, terdengarlah suara ya Ka'ab bin Malik abshir. Yang menyerukan itu Abu Bakar Siddiq. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Begitu cepatnya dia menyampaikan kabar gembira. Dan memang dia tidak pernah didahului oleh yang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak pernah didahului oleh orang lain dalam berbuat kebaikan. Kata Umar bin Khattab, "Ma sabaqtu Abu Bakrin illa wasabaqani." Tidaklah pernah aku berniat untuk berlomba dengan Abu Bakar, melainkan dia menjadi pemenang. Dia terus yang terdepan. Dalam hal ini, sebelum yang lain menyampaikan, dia yang seperti dalam alur cerita ini, dia yang dahulu menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian, dua teman Ka'ab yang tadi, yang diceritakan oleh Ka'ab, orang-orang datang kepadanya. Yang pertama-tama yang sampai kepada mereka berdua untuk Hilal bin Umayyah adalah Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid ini salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira surga. Ya, Sa'id bin Zaid. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Bersegera untuk mengungkapkan kegembiraan atas kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya. Sementara untuk Murarah bin Rabi', ya, Ibn Rabi', itu ada dua kemungkinan, orang yang sama tapi namanya khilaf para ulama. Yang pertama Salkan ibnu Salamah atau Salamah ibnu Salamah. Salkan ibnu Salamah, ya, nama ayahnya sama. Sementara yang kedua kemungkinannya adalah Salamah, yang ayahnya Salamah, sementara dia Salamah, pendek Salamah. Ya, ada dua kemungkinan dan ini menunjukkan keutamaannya. Kemudian khususnya Ka'ab bin Malik, tadi ada ungkapan dari beliau, raqada rajulun ilayya farasan, berlari dengan cepat menggunakan kuda seorang laki-laki menjumpai saya, dan dia kata Al-Hafiz bin Hajar adalah orangnya Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam menantunya Abu Bakar Siddiq dan salah satu dari yang 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi. Ya, minasabiqin al-awwalin, ayahnya Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, suaminya Asma bintu Abi Bakrin. Ya, Zubair bin Awam yang berlari menggunakan kuda ingin cepat. Kemudian ada lagi yang berlari tanpa menggunakan kuda, tapi dia bergegas dan berlari sekencang-kencangnya menjumpai saya dan bahkan naik ke atas puncak bukit untuk menyampaikan suaranya, dan dia yang diberikan hadiah, ya, oleh Ka'ab dengan jubahnya, yaitu Hamzah ibn Amr al-Aslami, namanya Hamzah bin Amr al-Aslami, ya, itulah tambahan dari Al-Hafidh Ibn Hajar. Fadhal. قال كعب رضي الله عنه فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله فقال لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر قال وكنا نعرف ذلك. Ya. Kemudian Ka'ab ibn Malik melanjutkan ceritanya. Falamma sallamtu, dia tadi kan masuk masjid. Ya, Nabi duduk dengan banyak sahabat di sekitarnya yang berdiri menyambut. Ka'ab adalah Talha bin Ubaidillah dari Muhajirin. Kemudian kata Ka'ab, saya pun mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau yabruku wajhuhu minas surur, ya, berseri-seri atau bercahaya wajahnya karena gembira, ya, karena gembira. Dan inilah guru mereka semua. Rasulullah SAW, tauladan mereka. Nabi SAW menyambut kedatangan Ka'ab dan menjawab salam Ka'ab bin Malik dengan wajah yang bercahaya karena gembira. Wa yaqul, dan dia mengungkapkan kata-kata Rasulullah SAW, abshir, bergembiralah, bi khairi yaumin, dengan hari terbaik, marra alaika, yang engkau lewati, mundu waladatka ummuk, semenjak ibumu melahirkanmu. Inilah hari yang terbaik, kata Nabi SAW, itu hari di mana Allah menyatakan menerima taubat Ka'ab dan dua sahabatnya. Qal, kata Ka'ab, faqultu, saya tanyakan, afin amin indika ya Rasulullah am min indillah, ya, berita taubat ini engkau menyampaikan sebagai perantara atau langsung Allah yang menyampaikannya, ya, yang menyatakan Allah menerima taubat Ka'ab itu. Allah ilhamkan atau wahyukan kepada Nabi dan Nabi sampaikan kepada Ka'ab, atau beritanya langsung dari Allah. Ini cerdasnya Ka'ab bin Malik. Lalu Nabi mengatakan, bal min indillah. Justru faqala la, kata Nabi, tidak, maksudnya tidak dari beliau, tetapi dari Allah. Maksudnya melalui wahyu. Makanya Allah mengatakan wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Sebelumnya laqad taballahu 'alan nabiyyi wal ladzina amanu, dan seterusnya ayat berikutnya wa 'alas salasati, dan Allah menerima taubat tiga orang. Jadi langsung dari wahyu Al-Qur'an, firman Allah yang diturunkan, tidak melalui perantara ilham yang Allah sampaikan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada Ka'ab. Tidak, langsung Allah yang menurunkan wahyu. Ini yang istimewa, ya. Bal min indillah. Kemudian wa kana Rasulullah SAW idza surra istanara wajhuhu. Dan ini yang menjadi pernyataan banyak para sahabat. Bukan hanya Ka'ab bin Malik, mereka sangat mengenali Nabi dan selalu bersama Nabi, dan statement ini statement yang luar biasa. Adalah Nabi SAW apabila bergembira maka wajahnya bercahaya. Gembira itu nampak jelas di wajahnya. Ka'anna wajhahu qit'atu qamarin, seakan-akan wajahnya itu potongan cahaya purnama. Ya, saking bercahayanya wajah Nabi ketika bergembira, dan itu dilihat oleh para sahabat. Dan bukan hanya pernyataan Ka'am ini, tetapi Anas bin Malik dan yang lain-lainnya menyampaikan demikian. Qal, kata Ka'am, wa kunna na'rifu dhalik, kami para sahabatnya mengenal ini dari Nabi, yaitu apabila dia bergembira wajahnya pasti bercahaya, ya, berseri-seri, bersinar, sallallahu alaihi wasallam. Qal, falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله. Qala falamma jalastu baina yadayhi, kata Ka'ab, tatkala saya duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, saya katakan wahai Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya sebagai bentuk syukur nikmat tentang taubat yang saya terima, an khali'a, bahwa saya melepaskan min mali, dari harta saya, sadaqatan ilallahi wa ila rasulih, sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebagai syukurnya, terhadap taubat yang diterima oleh Allah, maka dia bersedekah dengan hartanya, ya, dengan hartanya, masih umum ya, dengan hartanya, dengan hartanya, min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasulullah sallam. Faqala rasulullah sallam, maka Nabi sallam mengingatkan Ka'ab, amsik ba'da malik fahuwa khairun lak, tahanlah sebagian hartamu, itulah yang terbaik bagimu. Jangan sedekahkan semuanya, jangan infakkan semuanya, dan tahan sebagiannya untuk kamu pergunakan dalam kebutuhan hidupmu. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini didukung oleh riwayat, oleh hadis-hadis yang lain. Qal faqultu fa inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar, kata Ka'ab, sesungguhnya saya menahan, tidak diinfakkan bahagian saya dari harta rampasan Khaybar, karena dia dapat bahagian di tanah yang di Khaybar sebagai harta rampasan perang, itu yang dia tahan untuk dipergunakannya untuk kehidupannya sehari-hari. Sementara yang lainnya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Syukur terhadap taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qultu ya Rasulullah, innallaha innama anjani bis-sidq, wa inna min taubati an la uhaddith illa sidqan ma baqitu. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa dari Ka'ab ibn Malik. Pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dia sudah diterima taubatnya oleh Allah, tetapi komitmen yang dia luar biasa yang dia lakukan, komitmen yang luar biasa yang dia putuskan. Yang pertama tadi adalah menginfakkan sebagian besar dari hartanya sebagai bentuk rasa syukur atas taubat yang Allah berikan, ini disyariatkan. Kemudian yang kedua, di antara bentuk taubatnya adalah tetap jujur selama-lamanya, ya, karena taubat, karena kejujuran itulah yang membuat dia dimuliakan oleh Allah. Wa inna innallaha innama anjani bisidqi, sungguhnya Allah menyelamatkan saya lantaran kejujuran saya. Wa inna min taubati, dan di antara bentuk taubat saya, maksudnya syukur saya terhadap taubat yang Allah terima, alla uhaditha illa sidqan ma baqit, bahwa saya tidak akan akan tetap berkata jujur selama hidup saya. Dia tidak tidak apa ya, tidak lupa daratan, tidak bangga-banggaan, ya, nah, saya sudah diterima taubat, untuk apa lagi saya berkata jujur? Tidak, dia justru mengambil komitmen sebagai bentuk rasa syukurnya terhadap taubat yang Allah berikan, Allah terimakan, terima darinya. Dia akan tetap menjaga kejujuran selama hidupnya, ma baqit. Kemudian dia mengatakan qal fa wallahi, demi Allah, ma alimtu anna ahadan, saya tidak mengetahui ada bahwa seseorang dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah lantaran jujur dalam berbicara, ya, mundu zakartu dzalika li rasulullah sallam, semenjak saya sampaikan kata jujur tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila yaumi hadza, sampai hari ini, maksudnya sampai dia meriwayatkan hadis ini, ahsana mimma ablani Allahu bih, yang lebih baik daripada ujian yang Allah berikan kepadaku. Orang jujur banyak, orang yang jujur di zaman itu sangat banyak, tetapi hikmah, buah dari kejujuran, dan ujian yang juga diberikan oleh Allah lantaran kejujuran, tidak ada yang melebihi buah dan ujian yang Allah berikan kepada Ka'ab ibn Malik dan dua sahabatnya. Wallahi, kata beliau, ma ta'ammattu kadziban, saya tidak pernah menyengaja dusta, mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza, tidak pernah saya menyengaja berdusta semenjak saya ucapkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Wa inni, ini doanya, dan dia hanya mengambil komitmen tentu, kemudian dia serahkan semuanya kepada Allah dengan doa. Komitmennya, azamnya sudah. Dan inilah yang perlu disadari oleh seorang mukmin, bahwa dia harus menyerahkan semuanya kepada Allah dengan doa dan harapan. Wa inni la arju an yahfazani Allahu fima baqi, dan saya benar-benar berharap Allah menjaga saya di usia yang tersisa agar tetap apa? Jujur. Dia tidak bangga-banggaan, tidak pongah dan tidak angkuh, justru dia tetap bersandar kepada taufik dan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala. Qal fa anzalallahu azza wa jal, laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina attaba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kad yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa'ala al-thalathati alladhina khullifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum hatta balagha يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. قلت حتى بلغ أو بدون الألف؟ حتى بلغ. أيوه حتى بلغ. قال كعب رضي الله عنه: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، وقال الله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. حسنا. Lalu kata Ka'ab, qala fa anzalallahu azza wa jalla. Inilah berita diterimanya taubat mereka bertiga dari Allah itu langsung. Karena turun apa? Turun ayat. Bukan Nabi yang memberitakan, tetapi Allah yang menyampaikan langsung melalui Al-Quran, wahyu. Yaitu surat At-Taubah ya, ayat 117, 118, 119. Ya, 117, 18, 19. Bermula dari ayat yang laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang muhajirin, ansar yang mengikutinya di waktu sempit. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, setelah hampir saja kalbu mereka condong, sebagian mereka condong, kemudian Allah terima taubat mereka. Ditegaskan lagi oleh Allah, sesungguhnya Allah terhadap mereka menyayangi lembut dan menyayangi. Kemudian Allah juga menerima taubat tiga orang. Nah, inilah berita khusus tentang mereka. Wa 'alas salati. Jadi yang khusus tentang mereka bertiga ayat berapa? 118. Wa 'ala ats-tsalatsati alladzi nakhulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Kemudian terus ya, perawi mengatakan hatta balagha, ya, sampai masuk ayat ke-19, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi ayat yang ke-119 ini adalah himbauan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan hal yang sama. Ya, yaitu bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ka'ab mengatakan, "Wallahi ma an'amallahu alayya min ni'matin qattu." Demi Allah, tidaklah ada Allah memberi nikmat kepadaku satu nikmat pun, ba'da idhadani Allahu lil Islam, setelah Allah menunjuki saya agama Islam, a'zama fi nafsi, yang lebih besar menurut jiwaku, min sidqi Rasulullah SAW, daripada jujurnya saya terhadap Rasulullah SAW. Jadi jujurnya tadi nikmat. Ini pelajaran yang penting, bahwa ketaatan kita, kesolehan kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin membuat kita bangga. Justru kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memperbandingkan dengan orang-orang munafikin. Kata beliau, "Alla akuna kadzabtuhu fa ahlik." Nikmat taufik yang Allah berikan sehingga dia jujur, dan itu semata-mata nikmat dari Allah, dan dia menghargai dan menyadari itu, ya, sehingga dia tidak berkata dusta kepada Nabi sehingga lalu dia binasa. Jadi jujurnya dia tadi taufik dari Allah. Padahal untuk berdusta sudah ada dorongan, sudah ada apa? Hasutan-hasutan untuk berdusta. Sebagaimana diceritakan. Dia pandai berbicara, pandai bercerita, ya. Tetapi setelah mendapatkan taufik dari Allah, dia tidak lagi memutuskan untuk memberikan uzur. Dia jujur, dan bahkan setelah jujur pun dia mendapatkan nasihat-nasihat menurut mereka, kenapa kamu tidak ikuti yang 80 orang sebelummu itu lebih, ya, kenapa engkau berbeda dengan mereka, ya. Nah, ini yang membuat dia ingin kembali, ternyata ada dua orang yang sama. Dan ini juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat dia merasakan itu nikmat yang terbesar dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta di hadapan Nabi. Alla akuna kadzabtuhu fa ahlik kama halaka. Sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta. Lalu di mana Allah turunkan untuk mereka ini, innallaha qala lil ladzina kadzabu. Allah berfirman terhadap orang-orang yang berdusta, hina anzalal wahya, ketika turun wahyu. Maaf ya. Ketika turun wahyu, mereka berdusta dengan hukuman yang sangat, dengan ungkapan yang sangat buruk. Ya, syarra ma qala li ahadin. Jadi ungkapan tentang mereka ini sangatlah keras, kasar, ya. Sangat buruk, kata Ka'ab. Lalu dia bacakan firman Allah tentang orang-orang yang berdusta, tentang orang-orang munafikin. Di surat yang sama, ya. Di surat yang sama, At-Taubah juga. Di sini harus kita tambahkan satu potong kata yang terhapus di cetakan kita. Perhatikan, wa qala Allah, itu setelah itu apa? Billah. Billah. Berarti ada yang dari ayat itu yang tidak tertulis, yaitu sayahlifuna. Sin, ya, ha, lam, fa, waw, dan nun. Ini harus ditulis karena itu yang mereka, yang diceritakan oleh Allah. Mereka bersumpah. Sumpahnya dengan nama Allah malah. Sayahlifuna billah. Allah bercerita tentang orang-orang munafikin. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian, wahai orang yang beriman, idzan qalabtum ilaihim. Jika kalian pulang kepada mereka ini setelah perang Tabuk. Ya. litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari menghukum mereka. Fa'aridu anhum, maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk berpaling dari mereka. Innahum rijsun, ini kata-kata keras dari Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka adalah najis. Ya, innahum, inilah akibat mereka yang 80-an orang sekitar itu ya, karena ada yang uzur juga. Ya, tapi mayoritas memang dari kalangan orang-orang munafikin. Allah katakan innahum rijsun. Rijis apa artinya? Najis. Kotor. Wa ma'wahu jahannam. Ini di dunia mereka rijis, di neraka, di akhirat mereka tempat kembalinya neraka. Wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah agar kalian ridha, maksudnya Nabi, dan membiarkan mereka, melepaskan mereka, tidak ada tuntutan-tuntutan apa-apa. Fa in tardau anhum, sekalipun kalian ridha kepada mereka, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasikin. Tapi sungguhnya Allah tidak akan pernah ridha terhadap orang-orang yang berbuat fusuk. Inilah yang menjadi kabar gembira bagi Ka'ab. Ya. Kemudian qala Ka'ab radhiyallahu an kunna khulifna ayyuha ats-tsalatsatu an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabay'ahum wastaghfara lahum wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allahu fihi hatta qada Allahu fihi. Ya, ini tidak ada di kita ya. Halaman 123 baris yang pertama di situ tertulis hatta qada fihi. Ya, hatta qada fihi. Dalam riwayat lain ada tambahan apa? Hatta qada Allah. Ya. Ada tambahan Allah, tulis di luarnya ada tambahan lain. Yang ini yang memahamkan kita, jadi yang memutuskan bukan Nabi. Yang memutuskan untuk keputusan mereka itu siapa? Allah langsung. Ya, hatta qadallahu fi. Taib. Fabidhalika qala Allah azza wa jal wa 'ala ats-tsalatsati alladhina khulifu wa laysa alladhi dhakara Allah mimma khulifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifun wa innama huwa takhlifuhu iyana wa irja'uhu amrana 'amman halafa lahu wa'tazara ilayhi faqabila minhu. Ya, ini kesimpulan dari cerita. Sudahlah, dia mencerita detail sekali. Nah, kemudian di ujung dia bercerita pada hakikatnya terbagi dua dari orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk itu. Ada yang tiga orang yang diceritakan oleh Ka'ab tadi, dia dan dua sahabatnya, yang diungkapkan oleh Allah taubat, penerimaan taubat mereka di surat Taubah tadi ayat 118. Kemudian yang kedua orang-orang yang munafikin, ya, yang mereka bersumpah kemudian dibaiat oleh Nabi dan Nabi memohonkan ampunan untuk mereka, tidak ada apa-apa lagi, bebas mereka. Tetapi ternyata Allah turunkan ayat tentang mereka di ayat berapa? 95 dan 96 tadi. Kemudian maksud dari wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan atas orang-orang yang khulifu. Jadi tafsir khulifu di sini bukan tidak ikut perang Tabuk, tetapi maksudnya menurut Ka'ab di sini adalah orang-orang yang ditunda, ditangguhkan untuk mereka sampai Allah yang memutuskan perkara mereka. Itu maksudnya. Ini tafsir dari ayat wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu. Dengan itu selesai kita dari hadis cerita Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Hadisnya sangat panjang, 1, 2, 3, 4, 4 halaman, menghabiskan satu pekan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Kamis 4 hari. Ya, luar biasa dan banyak pelajaran. Memang kita tidak berhenti pada setiap pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, karena sangat panjang sekali. Yang penting-penting saja tadi yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik, dan ini luar biasa menjadi tuntunan, panduan bagi kita dalam hidup. Dan tersisa dua hadis di bab ini insyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.